Cintaimu pun adalah bahagia untukku.

sisiku. Kau menghilang dari pandanganku. Oh, tak tahu kini kau di mana. Terima kasih.

ku sesali pernah tak hiraukan rasamu dulu. Aku hanya ingkari kata hatiku saja, tapi mengapa kini cinta datang terlambat? Cinta datang terlambat. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hiraukan rasamu dulu. Aku hanya ingkari kata hatiku saja, tapi mengapa cinta datang terlambat? Tak pernah ku dengar berita tentangmu.

sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Dan benar saja ada hati lain yang kau jaga, seakan-akan ku bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu, sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu. Sayangku melebihi rasa sakit ini. Mungkin kau takkan pernah menyangka mengapa ku tetap di sini. Oh, lakukanlah semaumu sampai kau bersama. Mengapa masih ada

sudah kecewa. Memang tak seindah yang kukira. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa. Memang tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekat. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Aku kecewa, aku tersaing. Memang tak seindah yang kukira. Aku tak kecewa, memang tak sekuat. Aku masih ada sampai di sini.

yang sejati. Kau masih bersama, ku tunggu kau putus. Mata hingga ku menutup.

aku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri kamu, dimanakah selama ini ribuan hari ku dekat denganmu. Lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiriku berharap memberi kasih walau tak kembali. I'm maybe not yours and you are not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Sekalipun kau tak pernah pedulikan rasaku, ku takkan acuhkan dirimu. Ku harap suatu saat nanti kau tahu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. I'm maybe not yours and you are not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Aku memang bukan rasa yang kau mau, namun ku kan selalu ada. Terpaku aku meminta.

berakhir terbahagia. Karena

tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Tanya seperti ini. Kau telah pergi dari hidupku. Oh, mengapa kau tinggalkan aku seperti saat aku masih berharap cinta ini masih bertahan untuk kita. Oh, mengapakah kau membawa semua kenangan indah bersama kita? Selamanya. Oh, begini rasanya kehilangan dirimu kekasih.

nanti kau tak kembali. Kenanglah aku sepanjang hidupmu. Tuhan, kembalikan dia padaku.